Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamasaka bi dinil mu'min. Pemirsa dan pendengar serta para ikhwan dari komunitas TSI yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan daurah idaman 2 kita membahas kitab yaitu Al-Fiqhul Muyassar, pintasan dari pembahasan fikih yang ditulis atau disusun oleh lejnah ilmiah dari Mujamak cetakan Mushaf Syarif di Madinah. Pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan masalah perkara hukum fikih yang berkaitan dengan mengusap dua sepatu, ya, khufain, dan juga apa namanya imamah, surban, dan jabirah. Jabirah itu adalah perban. Jika kita patah, jika kita cedera, luka, ada yang dipakai itu. Nah, ini perkara yang akan kita bahas insyaallah. Di awal minggu ini juga tidak lupa kita untuk selalu pesan pada para kaum muslimin untuk selalu memperbanyak mengucapkan shalawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah beliau, mengamalkannya serta mengajarkannya. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bab yang ke-6 ya, bab yang ke-6 dari kitab At-Thaharah. Yaitu pembahasan kitab Thaharah adalah bab yang ke-6 berbicara tentang hukum yaitu mengusap di atas sepatu. Ya, kemudian juga surban atau imamah dan juga jabirah. Jabirahnya adalah yaitu gap ya. Itu patah atau cerah atau gap gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya dalam hukum fikih? Jika kita mau berwudu atau mandi ya, bagaimana hukumnya? Ya. Dan juga termasuk di sini dibicarakan nanti yaitu khimar nisa, itu apa namanya itu penutup kepala dari wanita yang di sebagian negara itu menutup tebal seperti orang Sangkiti atau seperti orang Afghanistan atau Pakistan ya, atau ada satu daerah atau muslimin atau di bagian Afrika sana mereka perempuannya ya memakai pakaian yang juga cukup susah untuk dibuka, itu disebut khimar dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas bahasan ini sesuai dengan yang dituangkan dalam kitab ini. Baik, al-khufu itu adalah kalau kita kan sepatu ya. Sebetulnya bukan sepatu sebetulnya, barangkali yang pernah umroh dan yang berhaji, kalau musim dingin itu ada kayak kulit dipakai di kaki gitu ya. Dan dia dibawa sholat ya, bukan persis seperti sepatu sebenarnya. Itu yang khuf itu, terbuat dari kulit ya, agak tebal begitu, seperti kaos tapi kulit gitu maksudnya, dimasukkan gitu. Ya, itu disebut khuf. Ini dibutuhkan ketika saat musim dingin, itu sangat dibutuhkan. Ya, nah, begitu agama kita ini, luasnya cakupannya, sempurnanya agama kita ini, ya, ini adalah semakin menunjukkan kepada kita bahwa aturan agama kita adalah aturan yang paling sempurna. Sehingga membicarakan segala kondisi kehidupan manusia. Musim panas, ada bagaimana beribadah di musim panas, di musim dingin nanti ada pula aturan-aturan beribadah dalam musim dingin, sehingga ada ulama yang menulis kitab itu berbagai hukum yang perkara ketika musim syita ya, dalam musim dingin bagaimana cara beribadah musim itu. Nah, itu ada dibahas oleh para ulama kita di kumpulan hukum fikih yang berkaitan dengan itu. Dan juga di sini terdapat oleh kita sedikit bolehnya. Karena kenapa dibolehkan? Alasannya ada kesulitan ya untuk membuka, kemudian ada juga dingin ya. Ya, kemudian kesulitan-kesulitan itu diberikan kemudahan oleh agama kita. Nah, di sinilah kita lihat betapa agama kita telah memberikan peluang kemudahan-kemudahan ya bagi umatnya dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kondisi-kondisi yang menyusahkan. Jadi tidak ada satupun di ajaran agama ini yang orang sebut sulit, susah, enggak ada. Setiap ada kesusahan, agama kita memberikan kemudahan. Ya, tetapi juga bukan berarti menggampang-gampang memudah-mudahkan urusannya. Enggak, setiap sesuai dengan batas dibolehkan oleh agama. Bukan digampang-gampangkan, dimudah-mudahkan juga. sebenarnya pandangan sebagai orang-orang sekuler dan liberal, umpamanya ya, terlalu menggampang-gampangkan selama ada pendapat membolehkan mereka malah memilih pendapat-pendapat yang nyeleneh. Nah, sengaja itu yang mereka pilih, bukan pendapat-pendapat yang kokoh yang berdasarkan dalil-dalil yang akurat dan valid. Baik. Ya, tentu setiap kita bicara tentang hukum-hukum fikih, berbagai kemudahan dan tuntunan itu semakin menanamkan dalam diri kita kekuatan iman kita tentang kecintaan kepada agama ini. Tidak ada alasan sebetulnya untuk kita orang mengatakan bahwa hukum Islam itu hukum yang berat, hukum yang susah, hukum yang sulit. Tidak ada. Justru hukum-hukum yang buatan manusia atau agama-agama yang telah dirubah oleh manusia menyulitkan dan membebankan. Di luar kemampuan manusia bahkan memaksakan, terkesan memaksakan. Ya, ini terbukti dalam berbagai acara-acara, kenduri-kunduri, ritual-ritual yang tidak tentu disyariat, kita lihat. Ya, seakan-akan itu mereka lazimkan dalam hidup mereka. Meninggalkan suatu perbuatan itu seakan-akan mereka sudah tidak lagi cinta kepada agama. Nah, gitu. Orang-orang tidak melakukan mereka anggaplah sebagai orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, orang yang anti dengan ajaran Islam, yang akan dicap dengan sebagai tuduhan-tuduhan yang apa namanya yang tidak pantas. Nah, karena dia tidak karena orang ini tidak melaksanakan ritual-ritual, budaya-budaya yang mengisi ajaran agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sempurnanya agama kita ini, ya. Itu membuat kita semakin ingin belajar agama ini. Kenapa? Karena kadang-kadang karena kebodohan kita, itu yang memberatkan kita sebetulnya. Ya, seperti contoh, umpamanya jika orang tidak tahu tentang hukum, mengusap di atas dua sepatu, atau kita sebut khuf ini, tentu dia akan menyulitkan dia. Akan menyulitkan dia, dia harus membuka, ya kan, setiap mau berwudu, gitu ya kan. Nah, sementara ada keringanan. Sebagai contoh juga demikian pula seorang musafir. Seorang musafir kadang-kadang ya, mau pesawat udah mau berangkat, pemanya dia maksakan mau sholat zuhur dulu, ya ketinggalan. Kadang-kadang sholat zuhurnya dibantai juga 4 rakaat oleh dia. Padahal dia musafir boleh dikosor, ya. Padahal dia punya peluang jika memang buru-buru, ya dia dapat untuk menunda sholat di sholat asar nanti kan begitu. Nah. Bahkan ada banyak kemudahan-kemudahan dalam agama kita ini, tetapi juga tidak bukan berarti dimudah-mudahkan, ya bukan begitu. Maka orang yang mengerti tentang ajaran agama, mengajaran sunnah, dia akan sangat nikmat menjalankan agama ini, terasa enaknya, tidak ada yang membebankan dia, tidak ada yang menyulitkan dia untuk menjalankan agama ini. Nah, begitu dia mengetahui ilmu-ilmunya. Nah itu pentingnya kita belajar. Maka orang yang tidak mengetahui kita lihat. Ya, kadang-kadang umpamanya saya kadang-kadang tuh naik kereta api umpamanya kan. Jadi sudah habis waktu subuh dia baru salat subuh karena dia tidak mau salat di atas kereta dengan alasan tadi ya malah tidak ada kiblat. Padahal dia salat di luar waktu. Sudah habis waktu. Ya ketika umpamanya kalau berangkat dari Jember tuh jam kota yang malam jam 1 malam lewat itu umpamanya kadang-kadang sampai di Surabaya sudah kelewatan waktu subuh ya, kadang-kadang sudah terbit mereka malah sholat. Atau kadang-kadang yang sering juga itu bawanya dari ya, kereta yang dari Jakarta atau kereta naik yang dari Jogja ke Surabaya bawanya, itu nyampai bawanya kereta itu bawanya sudah siang, sudah jam tujuan, jam setengah tujuan, sudah matahari sudah terbit. Banyak orang-orang saya lihat ya malah setelah itu kejar ke musala dan sholat subuh. Gimana? Dia tidak mengerti hukumnya, ya. Dan inilah karena seseorang tidak mengerti tentang aturan agama, itu yang membuatkan bersulit, membuat dia sia-sia dalam beribadah seharusnya. Jadi makanya kalau orang mengerti tentang ajaran agama ini dan mengerti tentang sunnah, dia sangat mudah dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan sampai itu dia juga mendapat keutamaan, ya, karena telah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu sedikit ya, mukaddimah ya, sengaja kita selalu mengingatkan dan memberikan tanbih, yang memberikan sedikit pesan, ya, bagaimana agama ini semakin kita mencoba mendalami, semakin kita mencoba mempelajari, akan semakin terasa agama ini begitu gampang, mudah, dan enak, ya, tidak ada yang memberatkan kita. Nah, itu artinya, dan membuat kita semakin cinta untuk menjalankan agama ini. Baik. Jadi kalau musim dingin itu kan susah. Ada yang memang memakai sepatu kulit yang tebal untuk membasmi. Apalagi yang kalau di daerah-daerah yang salju itu kan sulit ya. dibuka, berwudu, segala macamnya. Maka disebutkan sini kita masuk pada definisinya atau pengertian dari khuf. Khuf itu tadi kita sebutkan, bagi yang mau lebih detail bisa dilihat di Google lah ya. Khuf itu akan muncul nanti, yaitu dia bisa dilipat dari kulit ya, seperti menutup mata kaki gitu dari kulit. Ya tidak bertapak seperti sepatu keras gitu. Tapi walaupun ulama memasukkan hukum sepatu ya, sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengusap di atas dua sepatu. Tapi khuf itu bukan sepatu. Hukumnya hampir sama, kegunaannya hampir sama gitu. Baik. Cuman kalau khuf itu bisa dibawa tidur, bisa dibawa ke mana-mana gitu ya, karena dia lebih ringan dan tipis. Sepatu kan macam-macam modelnya, ada telapaknya, ada tumitnya, segala macam. Tetapi hukumnya sama dalam mengusap itu. Yang penting nanti memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan oleh para ulama dalam masalah mengusap di atas dua sepatu atau khuf ini. Baik. Itu sesuatu yang dipakai oleh seseorang ya, dari kulit atau semacamnya. Jadi kulit itu semacamnya, yaitu jamaknya adalah khifaf, dan di termasuk wayalhaqu bi khuffaini, yang dan di hukum sama dengan hukum mengusap dua sepatu ini juga, kullama yalbas ala rijlain, setiap yang dipakai di atas dua kaki, min sufin wa nahi, daripada kulit suf. Suf itu ya kulit lah, kalau kita katakan itu kulit domba gitu ya. Ya, atau semisalnya. Jadi apakah harus dari kulit? Nah ini para ulama juga berpendapat yang rajih tidak mesti dari kulit. Yang fungsinya sama seperti khuf ini, ya tadi dalam bahasa kita walaupun diartikan mengusap di atas dua sepatu, tapi bukan sepatu kita jelaskan, tapi memang terjemahan dalam bahasa Indonesia tetap seperti itu. Khuf atau sepatu. Masalah yang pertama, nah hukum mengusap di atas dua sepatu dan dalilnya. Atau khuf, mengusap di atas khuf itu. Tapi kita kembali jelaskan, walaupun artinya khuf itu sebetulnya bukan sepatu ya, tapi adalah punya berik dengan sepatu. Jaizun fitifa akhlisun wal jamaah. Ini dibolehkan kesepakatan ahlussunnah wal jamaah. Kenapa disebut ahlussunnah wal jamaah? Di sana ada madhab, yaitu Syiah Rafidah, Ja'fariyah, Al-Imamiyah, Isna'asyariyah, itu mereka mengharamkan dan tidak boleh mengusap di atas dua sepatu ketika berwudu. Tapi anehnya mereka ketika berwudu malah mengusap tumitnya mereka, jadi tidak mencuci. Walaupun mereka tidak memakai sepatu, tapi kalau kita kan berwudu mencuci kaki kita, ya kalau mereka enggak, dia usap oleh dia. Dan pernah kita menyaksikan, sering saya saksikan betul-betul ya, kalau di musim haji itu kita sengaja ingin membuktikan apa yang disebutkan oleh ulama tentang mazhab mereka dengan amalan mereka. Itu kita saksikan terutama waktu kita bertugas membantu penjelas-penjelas haji dan umrah di masjid Bir Ali umpamanya. Itu di sana sering saya ngintip, saya sengaja betul-betul melihat ketika mereka berwudu, bagaimana mereka berwudu. Ya memang mereka tidak mencuci kakinya, diusap begitu sedikit saja air gitu di atas punggung kakinya gitu, tapi bukan pakai sepatu atau khuf di mereka ya. Jadi itu mazhab yang mengkar. Maka oleh sebab itu sebagian ulama menjadikan ini ciri al-sunnah yang membolehkan mengusap di atas sepatu ini ketika berwudu itu dalam kondisi tertentu, tentunya nanti akan disebutkan syarat-syaratnya sebagaimana dijelaskan Imam Thahawi dalam akidahnya, yaitu bahwa kenapa? Karena mengingkari membolehkan ini adalah suatu bentuk kepenyimpangan dalam pemahaman agama. Karena dalil dari membolehkan masalah mengusap di atas sepatu lebih dari 40 hadis sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ulama. Ya. Baik sekali riwayat dari para sahabat, perawatan sahabat dan seterusnya. Wahuwa rukhsat minallah. Dan ini adalah kemudahan, keringanan dari Allah SWT. Kemudahan keringanan dari Allah SWT untuk hamba-hambanya. Wadaf'an lil harat, untuk menghindari kesulitan, kesusahan, wal masyakkah. Sulit dan kesusahan. Jadi agama ini, ya, tidak Allah majalah minkum fiddini min harj. Allah tidak akan jadikan sesuatu dalam agama ini membantu kita. Maka disebutkan dengan sifat Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu merasa berat baginya kalau umatnya jatuh kepada kesulitan. Makanya beliau katakan sebenarnya dalam kitab bersyarat ketika bersiwak, laula ansyuka ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat atau dalam setiap berwudu. Tapi Rasulullah takut membebankan umatnya satu yang di luar kemampuan mereka menyusahkan umatnya. Nah, jadi tujuannya memberikan keringanan, kemudahan, ya, untuk terhindar dari kesulitan, kesusahan. Muqaddalah ala jawazi sunnah wal ijma'. Dan menjelaskan masalah ini adalah, yaitu Al-Qur'an, yaitu dalil dari sunnah dan ijma'. Jadi dalil tentang boleh menyusap di atas dua sepatu tadi adalah dalil dari sunnah. Jadi ini bukan bab tayamum ya, beda dengan tayamum lagi. Karena kata-kata usap nanti terbayang kalimat tayamum, tidak. Tayamum beda, sebut tayamum beda lagi. Ini dia itu adalah caranya dia tetap mencuci mukanya tiga kali, kalau dia tiga kali atau dua kali atau satu kali, seperti berwudu biasa, hanya ketika mencuci kaki dia tidak cuci, tidak buka sepatunya atau khufnya dia, tapi cukup mengusap saja. Nah itu yang masuk menyemlap di atas dua sepatu di sini. Jangan terbayang masalah tayamum di sini, bukan, ini beda nih. Ini bukan masalah tayamum, akan ada perbedaan antara tayamum dengan masalah khufain ini. Ya, beda itu. Ya, beda antara tayamum dengan masalah khufain. Baik. Baik, kalau tayamum ya yang disop hanya muka dan apa saja, telapak tangan saja, kaki enggak. Ya, harus dibedakan. Ya, ini sedikit supaya tidak rancu, tidak bingung memahami masalah. Jadi maksud di sini adalah berwuduk seperti biasa, cuman kakinya tidak dicuci. Karena dia memakai khuf tadi atau sepatu atau kaos yang tebal, maka dia cukup mengusap saja, membasahi tangannya diusap di atasnya saja, gitu. Baik. Jadi bukan tayamum. Kalau tayamum adalah dengan tanah, kalau ini dengan air, itu bedanya, ya kan? Mengusap sepatunya itu dengan tangan yang dibasahi dengan air. Baik. Ini sedikit saya ingatkan supaya jangan bingung memahami masalah ini. Masalah ini adalah masalah mengusap di atas dua sepatu, bukan tayamum. Yang ini itu. Amma sunnah faqad tawatarat al-ahadits sahiha ala subutihi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisihi fi. Adapun dari sunnah maka telah terdapat hadis yang mutawatir, hadis sahih mutawatir tentang ketetapan hukum ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik dari perbuatan beliau sendiri beliau melakukannya dan juga beliau memerintahkannya dan juga memberikan kemudahan dalam hal ini. Oleh sebab itu Imam Ahmad berkata, "Laisa fi qalbi minal mashi syai'un." Aku tidak punya sedikit pun keraguan tentang masalah membolehnya mengusap di atas dua sepatu itu. Fi arba'un haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dia ada 40 hadis dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Wal murad bi qawli laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazi. Arti maksudnya adalah tidak ada sedikit pun keraguan dalam diriku tentang bolehnya mengusap di atas dua sepatu itu. Berkata Hasan Basri, ini dalil-dalil tentang ya karena ini adalah fikir ringkas, tentu tidak disebutkan hadis-hadis itu semuanya. Berkata Hasan Basri, hadatsani sab'una min ashabi Rasulullah. Jadi sampai Hasan Basri menegaskan, yaitu telah menyampaikan tentang perkara hadis tentang bolehnya mengusap di atas dua sepatu ini 70 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu mas'ala khufai. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua sepatu ini. Wa min hadhil hadis, nah lalu di antara hadis-hadisnya yang membolehkan ini adalah hadis Jarir bin Abdullah qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, membuang air, semua tawadhu'a, kemudian beliau berwudu, wa mas'ala khufaihi. Lalu beliau ketika berwudu dengan air tadi, ya, setelah selesai mengusap alat telinga terus, setelah itu beliau mengusap hanya di atas sepatu beliau atau khuf beliau. Ya. Berkata Amash dari Ibrahim An-Nakhai, ya, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Itu mereka sangat mengagumi hadis ini. Kenapa? Karena Islamnya Jarir bin Abdullah ini karena ba'da nuzul Maidah, yaitu setelah turunnya ayat Al-Maidah. Itu tentang idakum untuk bila salat tafsil wujuhakum wa aydakum lil marafiq, ayat tentang wudu. Ya, surah Maidah ya, ini ayat wudu. Itu ayat kemudian ayat berbicara tentang wudu. Bukan ajma ulama min ahli sunnah jama'ah ala masyru'ati, sungguh ulama ahli sunnah terdapat sepakat tentang disyaratkan hanya di safar wal hadar, baik dalam musafir ketika musafir maupun ketika dalam mukim, ini tidak bersafar, ya, di rumah, di kampung, di rumah dia, ya, nanti akan ditentukan masanya masing-masing berbeda. Kalau dia musafir berapa hari boleh, di rumah berapa hari boleh, di hajatin ghairiha karena butuh atau lainnya. Demikian pula menyapu di atas kaos, ya, wa hiya ma yulbas ala rijli min ghairi jild, kal khiraqi wa nafi, yaitu yang dipakai di atas kaki seperti kaus, ya, dia bukan kulit, kal khiraq kain, ya, ada lainnya, ya. Wa ma yusamma al'an bisyurab, yani disebut dengan kaus, ya, li'annahuma kal khuffi fi hajati rajul, dia adalah seperti fungsinya seperti sama dengan khuf atau sepatu tadi musim dingin itu, ya. Ya, butuhnya fi hajati rajul ilaihima, apa namanya? Fi hajati rajuli ilaihima, yaitu butuhnya apa namanya? Seseorang untuk kepada keduanya, ya. Baik, wal illatu fihima wahidatun, yaitu alasan yang membolehkan itu sama. Wa intashara labsuha aqta min al-khuf, dan mana kaus ini sekarang lebih ataupun apa namanya istilahnya yang dipakai untuk musim dingin itu lebih banyak daripada orang memakai khuf gitu. Karena khuf itu agak ini memang panas sih dipakai, tapi kan agak keras, ada yang agak keras sedikit gitu dibanding dengan kaus yang lebih lembut gitu. Fa yuzul bas 'alaiha idza kanat satiratan, boleh juga mengusap di atas kaus tadi, kiaskan tentang khuf tadi atau sepatu tadi, dikiaskan atas ya khuf itu dengan syarat menutup, menutup anggota wudu dari kakinya itu sampai mata kaki, itu di antara syarat yang disebutkan oleh ya, asalkan kaus atau sepatunya itu menutup mata kakinya. Baik, jadi semua anggota yang dibasuh ketika berwudu di kaki itu ditutup oleh dia, itu boleh mengusap, ya, mengusap di atas dua sepatu. Baik, yang kedua, syarat-syarat bolehnya mengusap di atas dua sepatu atau yang seumpamanya tadi kaus kaki, ya. Baik, atau yang berfungsi seperti khuf itu tadi, yaitu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah sebelum memakai kita sudah suci dulu, baik dia hadas besar atau hadas kecil, ya, hadas kecil artinya sudah berwudu dia, baru dia pakai kaosnya atau khufnya itu. Nah, itu maksudnya dia memakainya dalam keadaan berwudu. Cuma disebutkan dalam hadis Mughirah, ya, dia berkata kuntu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khufaihi. Jadi memang para sahabat bagaimana memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, aku ingin ketika Rasul mau berwudu ini tentunya, aku ingin membuka sepatu beliau atau khuf beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, da'uhuma, biarkan saja. Biarkan. Fa inni adkhautuhuma tahirataini. Aku memakainya dalam keadaan keduanya aku sudah berwudu. Nah, itu. Pamasaha alaihima. Lalu dia cukup hanya mengusap saja di atas sepatu atau khufnya beliau tersebut. Ya, baik. Itu syarat pertama apa? Harus berwudu dulu memakainya. Nah, baik. Yang kedua adalah sitruhuma li mahal fard. Jadi menutup bagian yang wajib untuk dicuci dari bagian kaki ketika kita berwudu, menutup bagian-bagian itu. Ya, bagian-bagian yang wajib dicuci di kaki kita, itu tertutup oleh khuf tadi atau kaus yang atau kain yang semakna dengan itu dikuntikan. Falau dhahara min hal mahal fard syai' lam yasil mas. Jika ada nampak, ya, maka itu tidak boleh. Ini sebagian pendapat para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi sebagai ulama berbeda, Toba'an, kalau seandainya robek, ya, robek. Syekh Utsaimin dan para ulama menjelaskan, kita ma'ruf bahwa para sahabat-sahabat itu khufnya dulu, yaitu terbuat dari kulit, pasti banyak yang, mereka ada hidup yang sederhana, pasti ada yang robek. Dan banyak mana mereka terkenal hidup yang sederhana, tentu. Tapi tidak ada penjelasan. Dan Nabi SAW, ya, khuf mereka robek, itu diingatkan, tidak boleh dipakai, diusap. Maka oleh sebab itu, sebagai ulama menyebutkan, selama tidak terlalu luas robeknya, sehingga tidak berfungsi lagi sebagai kebutuhan yang dasar kebutuhannya gitu ya. Kalau robek begitu, tidak bolong besar gitu, tidak muncul tumitnya semacam. Tapi robek, masuk angin sedikit atau apa. Nah, yang penting tidak robeknya terlalu besar. Ada juga yang menyebutkan seperti besar, apa namanya itu, dinar gitu ya. Intinya adalah menutup bagian yang wajib untuk dicuci dari bagian kaki ketika kita berwudu. Ya. Kemudian tidak bolongnya tidak besar, itu yang lebih apa? Yang lebih sahih di pendapat para ulama dengan alasan karena pada dasarnya khuf itu di masa Rasulullah SAW tidak sesempurna kehalusan membuatnya, kecanggihan pembuatan saat itu tentu tidak seperti saat sekarang ini halus menutup dan kuat. Mereka terbuat dari yang dijahit dengan tangan, kulit yang sudah disamak gitu kan gitu. Itu pasti ada yang bolong-bolong, yang penting bolongnya tidak terlalu luas melebihi dari kewajaran. Kalau hanya robek lurus ya, sebagai pada pendapat yang rajih dari ulama itu bolehkan. Yang kedua dari menurut ulama adalah boleh dipakai, bukan ya maksudnya tidak tidak terbuat daripada apa? Tidak merupakan barang dicuri dan tidak pula terbuat daripada harir, itu apa? Sutra ya. Karena memakainya adalah maksiat. Nah, maka tidak boleh dipakai untuk mudah. Tapi pendapat ulama yang lain ya yang sahih sebetulnya adalah walau dia mencuri sepatu atau mencuri tekhuf, dipakainya. Ulama yang merajikan adalah satu riwayat dari Imam Ahmad juga para ulama Syafi'i dan lainnya mengatakan salatnya sah, masalnya ada mengusap atas kaosnya atau hukumnya sah, tapi dia berdosa. Itu yang rajih di pendapat ulama. Karena tidak termasuk membatalkan wudu hal seperti itu. Itu pendapat. Ini pendapat Muhammad mengatakan yang syarat tidak dicuri. Yang kedua tahara ainihima, ya, bersih, tidak dari najis, tidak terbuat dari kulit anjing atau babi. Sebenarnya yang telah kita bahas waktu dari bejana. Kita membahas kulit yang disamak dan juga kita sebutkan. Jika bejana terbuat dari kulit ataupun tempat salatnya ataupun bajunya ataupun tadi ini adalah khufnya, itu bersih ainihima, suci, tidak dari binatang yang najis. Ya. Dan telah kita sebutkan juga pembahasan kemarin, apakah binatang tidak halal dimakan, boleh disamak kulitnya dan boleh dipakai suci? Yang rajih depan para ulama adalah binatang yang diharamkan dimakan seperti buaya, harimau, semacam, bila disamak, yang lebih kuat pendapat ulama adalah suci dia. Ya, nah, tapi tidak walaupun dimakan. Tetapi yang tidak suci untuk disamak itu adalah yang kemarin juga kulit bangkai, ya. Binatang yang halal dimakan seperti kambing, kulitnya bisa dipakai enggak kalau dia mati? Bisa disamak, kalau disamak halal. Baik, kemudian ya, yang tidak suci disamak itu adalah kemarin sudah jelaskan, yaitu pembahasan kita adalah kulit babi dan anjing. Baik. Jadi itu enggak boleh dipakai kalau terbuat dari itu bahkan tidak boleh buat salat dan tidak sah ya mengusap di atas najis tersebut ya. Kemudian kalau di sini contohkan dari kulit himar ya, kulit himar. Himar itu kan tidak boleh dimakan, tapi himar wahsyi boleh, himar yang dipelihara oleh orang itu yang tidak boleh. Itu pendapat Imam Ahmad sebetulnya, itu sesuatu yang diharam makannya beliau lebih satu riwayat dari beliau tidak membolehkan walaupun disama untuk digunakan gunakan untuk sebagai pakaian atau sepatu dan seterusnya. Yang kelima adalah yaitu melakukan mengusap di atas sepatu itu dalam ketentuan waktu yang ditentukan oleh agama, tidak berlebihan. Yaitu berapa waktunya untuk orang yang mukim, untuk orang yang tidak musafir itu hanya 1 hari 1 malam. Dan orang musafir hanya 3 hari 3 malam. Jadi kalau dia semuanya umpamanya dia berwudu nih subuh, musim dingin, subuh wudu dia. Kemudian dia pakai khuf atau kaos tebal atau sepatunya tadi itu dipakainya. Nah, kemudian dia nanti zuhur, sebelum zuhur, dia batal wudunya. Kemudian dia berwudu dan dia tidak buka. Nah, mulai kapan dihitungnya? Ada menyebutkan menghitung sejak dia mengusap di atas perkara di atas sepatunya, ada yang mengatakan sejak dia batal wudunya. Nah, kalau dia umpamanya jam 11, di jam besok sudah enggak boleh lagi, zuhur besok sudah enggak boleh lagi dia. Itu artinya dia sehari semalam bagi yang mukim. Bagi musafir juga begitu, 3 hari 3 malam. Baik. Inilah syarat-syarat 5 yang dikumpulkan para ulama tentang sahnya mengusap di atas 2 sepatu tadi. Dari dalil sunnah nabawiyah dan kaidah-kaidah umum dari kaidah fikih yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengusap di atas sepatu atau di khuf, yaitu kaos ya, bagi yang mungkin haji musim dingin ataupun yang berumrah musim dingin, dia mulai memakai hal-hal seperti itu ya untuk mengingat, dan dia boleh kalau dalam musafir hanya 3 hari. Setelah 3 hari dia mau lanjut lagi. Setelah itu buka boleh lagi selama-lamanya, Ustaz. Bukan itu maksudnya. 3 hari dia mesti buka dan dia berwudu seperti biasa. Berwudu, setelah dia berwudu seperti biasa, baru dia kembali lagi menghitung setelah itu 3 hari ke depannya. Itu maksudnya. Ya. Tapi masalah khufain ini hanya bagi yang untuk hadas kecil, untuk wudu saja. Kalau dia junub, junub itu umpamanya ingin mandi wajib dia. Ya, haid nifas, ya. Itu dia enggak boleh masuk atas khufain, dia harus buka, dia harus mandi. Nah. Jadi bedakan ini antara apa? Tayamum ya. Beda tayamum ini jangan sampai dicampur adukan antara bab. Hanya mengusap di atas sepatu dengan tayamum beda. Kalau orang sakit, cedera dia, kemudian dia tidak boleh menggunakan air, kemudian dia junub, dia wajib mandi besar, maka ketika dia tidak boleh memakai air, karena luka atau segala macam, atau penyakitnya, maka dia bertayamum. Nah, tetapi kalau di masal kufain tidak masuk dia. Masal kufain harus buka dia. Maka dia, nah itu beda antara mengusap di atas sepatu dengan tayamum ya, jangan sampai dicampur adukan. Baik, bagaimana caranya? Ya, prakteknya bagaimana tuh? Bagi kefiah masalah usifati. Bagaimana prakteknya cara mengusap di atas sepatu tadi atau khufai itu atau kaus atau semisalnya tadi? Yaitu, ya, yaitu di bagian atasnya, zahirul khuf, yang bagian atas, tidak telapaknya. Ya, yang wajib ini yang yutlak alai ismul mas, yang di bagian atasnya. Ya, bagian atas diusap. Itu pakai kalau tangan kaki kanan dengan tangan kanan begini diusap di atasnya. Nah gitu. Sudah. Gitu saja. Telapaknya enggak ya. Jangan sampai telapak enggak. Jadi enggak diusap. Ya. Nah. Kemudian. Dia mengusap bagian yang teratasnya. Dari sepatu itu. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah. Yang dijelaskan dalamnya. Menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengusap di atas sepatunya. Ya. Ketika berwudu. Ra'aitu Nabiya SAW yamsu ala khufaini. Ala zahirihima, zahirihima. Ya, aku melihat Rasulullah SAW ketika menyusap di atas sepatu, di atas punggungnya. Punggungnya itu. Ya, bagian atas. Dan tidaklah, bila dilakukan mengusap yang di bawah, tidaklah sah. Ya. Atau bagian belakang. Dan juga tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Seperti diusap bagian semua, gitu. Bahwanya ini kaki, ini usap semua, gitu. Enggak. Tetap bagian atas saja. Dan itu. Dia sebagaimana menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Karena Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ya ini satu ungkapan menjelaskan bahwa mengusap sepatu itu bagian atasnya. Lokan dinu birra'i lakana asfal al-khufi awla bil mashi min a'lahu. Waqara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufi, ala dhahiri khufihi. Kalau seandainya agama ini berdasarkan pendapat logika, tentu bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap ketika berwuduk tadi daripada bagian atas. Maksudnya gimana? Kan kalau menurut akal, kenapa yang diusap bagian atas? Kan yang kotor di bawah ini, sepatu atau khuf ini yang kita pakai kan dia nginjak-nginjak. Itu yang kotor sebetulnya. Loh, kenapa yang di atas diusap? Kalau menurut logika kan ini bawah yang kotor itu di bawah lah yang diusap. Ini menunjukkan bahwa orang selalu mengatakan agama yang tidak masuk akal itu bukan agama. Ini adalah orang yang tidak mengimani wahyu. Ya, banyak sekali persoalan agama-agama ini sebetulnya menurut orang yang bodoh-bodoh dia enggak masuk logika, tapi logikanya sebetulnya masuk. Cuman karena kebodohan dia tidak mampu menerima hikmah syariat. Kenapa? Kalau seandainya yang di bawahnya diusap, bukan para ulama. Kan memang khuf itu kepakai. Kenapa tidak di bawahnya usap yang kotor ini? Karena kalau yang di bawah yang diusap akan menjadi basah dan itu akan lebih banyak menangkap kotoran, membawa debu segala macam. Jadi agama jauh lebih cerdas daripada otak manusia. Maka oleh sebab itu Allah tidak mempercayakan manusia kepada otaknya semata untuk mengenal kebenaran. Kebenaran itu hanya datang dari Allah, dari wahyu. Nah, ini satu pelajaran. Ini sering ungkapan Ali bin Abi Thalib ini digunakan oleh para ulama untuk menghabisi orang ahlul kalam. Karena orang ahlul kalam selalu menganggap logika. Oh, enggak masuk logika. Masa Allah turun ke langit sepertiga malam? Kalau begitu Allah di langit terus. Bagaimana langit lebih besar dari Allah? Gimana? Banyak omongan dia. Diukur dengan logika dia. Enggak masuk dengan logika dia. Kalau kita katakan Allah bersama istiwa atas ars, apa ars lebih kecil atau lebih besar? Apakah Allah butuh kepada ars? Banyak datang logika-logika dalam ini. Ya. Makanya ulama menjawab, ya, kamu wajib mengimani ayat mutasyabihat itu diimani. Kalau menurut mereka menyebut ayat sifat ayat mutasyabihat. Yang manhaj yang benar dan mengimani. Seperti yang disebutkan Allah SWT. Kamu enggak tahu bagi maknanya, ya sudah serahkan maknanya kepada Allah. Udah. Tapi ulama menjelis maknanya yang jelas, tapi yang enggak jelas itu kaifiyahnya. Iya. Nah, ya. Jadi ini ungkapan yang diminta, seandainya agama itu, ya, diukur dengan logika dan pendapat. Ya, atau pendapat, tentu mengusap bagian bawah sepatu lebih utama dari bagian yang atas. Karena yang kotor itu bagian di bawah yang nginjak kotoran. Tapi kok wala agama ketika kita mengusap, dia suruh yang di atas. Nah kan gitu, tau. Secara logika agak masuk gitu ya. Tetapi sebetulnya agama jauh lebih cerdas daripada otak manusia gitu lah. Wahyu. Karena ini yang di bawah yang diusap akan ketika di bawah jalan basah, justru akan membawa kotoran dia. Ya kan gitu. Nah. Jadi hukum-hukum agama itu adalah hukum yang ya yang di atas semua logika manusia. Siapa yang terhebat cerdas dengan hukum di dunia ini enggak akan bisa mengalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, masihkah Anda masih membanggakan hukum-hukum yang Anda produksi ya bagi para pakar hukum? Ya. Ya. Maka hendaknya para pakar hukum yang membuat hukum-hukum menyalahi hukum Allah. Ya, baik para-para pemegang kepentingan, pembuat kebijakan, membuat aturan yang membuat aturan menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Anda itu adalah hukum yang sangat bejat. Hukum kebodohan. Dengan bangga dan kecerdasan Anda, Anda sebetulnya hakikatnya dipandang oleh agama adalah sebagai orang yang sangat bodoh. Karena agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, tahu kebutuhan, sifat-sifat manusia semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang baik buat manusia hanya Allah yang tahu. Tapi ini kutu keyakinan seorang muslim bahwa ajaran agama adalah ajaran yang sempurna, ajaran terbaik. Ya. Maka oleh sebab itu orang-orang yang selalu mencoba menganalisa dan logikanya ya untuk menolak hukum Allah itu tidak lebih daripada seperti iblis ketika dia melogikakan sujud yang diperintahkan Allah kepada dia. Ya, maka dia bawa logika, aku lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan dari api sedangkan Anda diciptakan dari tanah. Itu logika dia dipakai oleh dia. Ya. Baik, ya. Jadi itu sedikit hikmahnya bahwa yang disapu bagian atas, yang usap itu bagian atas. Ya. Ketika Ali menyebutkan, aku melihat Nabi SAW mengusap di atas punggung sepatunya, bukan telapaknya. Walau jama' bainal ala wal asfal saham akaraha. Tapi kalau diusap di atas juga di bawah adalah, walaupun hukumnya sah, tetapi adalah makruh. Karena menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian masalah yang keempat, berapa lama masa mengusap? Nah, tadi kan kita jelaskan, ya masa mengusap di atas dua sepatu itu adalah bagi orang yang menetap, yang tidak yang di rumah, yang tinggal di rumah di kampung itu, yang tidak musafir lah, ya, yaitu orang tidak boleh, siapakah definisi orang menetap yang bila dia berjalan tidak boleh mengqasar salat? Nah, itu selama satu hari satu malam itu boleh dia mengusap di atas sepatunya jika musim dingin. Nanti sudah sampai satu hari semalam apa? Ya, kan dia tidur pakai itu, ya pakai ya, pengalaman ketika kita tinggal di Saudi Arabia, ketika musim dingin ya kita pakai. Begitu praktekkan ilmu seperti ini kita praktekkan memang. Ya, berwudu dari salat isya umpamanya kita pakai, besok kita tidur. Subuh ya, kita enggak perlu lagi buka kaos kita atau khuf kita enggak perlu dibuka, kita wudu. Sini. Ya, pergi sholat, hanya cukup mengusap di atas. Jadi waktu hanya satu hari satu malam lamanya. Jadi kalau dimulai umpamanya jam 12 malam, ya nanti jam 12 malam besok malam sudah habis. Lalu gimana setelah itu? Kita berwudu lagi secara sempurna, berwudu secara sempurna lagi, lalu pakai lagi khuf. Nah, baru 24 jam lagi lamanya boleh lagi. Nah, gitu. Baik. Adapun bagi orang yang musafir itu dibolehkan, ya, itu musafir yang dibolehkan, musafir perjalanan yang boleh mengqasar itu dibolehkan dia masa dia mengusap di atas sepatunya 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, ya, ia berkata, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasta ayyam wa layalihinna lil musafir." Ya, Rasulullah menjadikan masa lama boleh mengusap di atas sepatu bagi orang, ya, 3 hari 3 malam bagi musafir. Wa yawman wa layla lil muqim. 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Itu masanya. Ya, jelas ya. Yang kelima, masalah yang kelima adalah hal-hal yang membatalkan. Tidak boleh lagi, tidak sah wudunya ke dia mengusap. Hal-hal yang membatalkan apa? Ya. Yang pertama, apabila batal dia, tidak boleh lagi dia mengusap di atas sepatunya tadi, atau jaurabnya tadi, ataupun khufnya tadi, bila datang hal yang mewajibkan dia mandi. Seperti junubkah, tuhaikah, nifaskah, hal-hal yang mewajibkan dia mandi. Berdasarkan hadis Safwan bin Abin Asal, ya, Ibn Asal, hadis Safwan bin Asal, qala kana Nabi SAW, ya, ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a kifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Kami disuruh Rasulullah SAW kalau musafir itu tidak boleh membuka dari khuf atau sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali dari janabah, karena junub. Junub ini bisa karena mimpi basah atau karena berhubungan sama istri dan selainnya, ya. Baik. Jadi kalau ada hal yang mengajukan mandi, maka batal dia. Tidak boleh lagi dia mengusap di atas sepatu. Yang kedua adalah, apabila muncul sebagian daripada anggota wudhu yang wajib dibasuh di bagian atau pada kaki itu. Pokoknya muncul kelihatan mata kakinya keluar, ya. Muncul gitu. Nah, sebesar mata kaki itu bolong sebesar mata kakinya. Boleh enggak? Menurut mazhab ulama Hanabila dan Asy-Syafi'iyah, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan enggak sah. Ya. Karena dia bolongnya besar. Bolong, ya, tidak bolong. Tapi beda antara bolong dengan robek, itu beda, ya. Beda kan antara bolong dengan robek. Dan ulama kalau robek, ya, yang tapi tidak bolong sebagai, ya, yang rajih pada ulama itu membolehkan. Bolong itu beda dengan robek, ya. Apalagi muncul tumitnya pokoknya, robek itu. Baik, itu diantara sebut ulama, ya. Itu seperti munculnya tumitnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila dibuka. Nah, buka tidak boleh lagi dia mengusap di atas apa namanya? Kalau sudah batal itu, ya, dia mengusap di atas sepatunya. Ya, atau mencabut membuka salah satunya. Ya. Ini kebanyakan dari pendapat ulama menjelaskan itu. Yang keempat, batal juga adalah tidak sahnya apabila dia melebihi waktu yang telah ditentukan tadi. Ya, inqida' al-muddatil mas. Ya, melebihi selesai waktu dia boleh mengusap di atas sepatunya. Maka batal kalau dia masih usap lagi waktunya enggak sah. Ya. Ya, itu enggak sah. Atau dia membukanya maka enggak sah. Batal dah. Ya, wudunya gitu. Baik, yang waktu yang telah ditentukan oleh agama tadi, ya, wala tajuz ziyada ala muddatil muqarrar li mafhum hadis at-tauqid. Tidak boleh melebihi masa yang telah ditentukan dalam agama tadi bagi yang mukim 1 hari 1 malam, bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Baik. Berikutnya masalah yang ke-6. Ya, ifda' muddatil masih, kapan dihitung mulai mengusap? Waktunya itu gimana menghitungnya gitu? Apakah sejak pertama dia memakai khufnya atau sepatunya atau kausnya tadi, atau sejak dia batal wudunya setelah dia memakai, atau sejak dia mulai pertama mengusap? Nah, ini cepartain begini. Kalau kita jelaskan ini. Dia berwuduk. Ya, wuduk biasa, kemudian dia pakai khufnya ataupun kausnya atau sepatunya. Baik. Nah, apakah sudah mulai di umpamanya itu jam 11 siang dia? Apa dimulai sejak 11? Nah, bukan dari sini dihitung. Yang mulai dihitung adalah ada 2 pendapat ulama. Jam 11 dia berwuduk untuk zuhur, kemudian pakai khuf. Jam 3 dia sebelum sholat asar, batal wuduknya. Berarti dia harus berwuduk sebelum sholat asar. Nah, namun dia tidak langsung berwuduk. Berwuduknya adalah nanti 3:30 atau jam 4 masuk waktu asar namanya. Nah, di mana dimulai ini? Apakah saat batal wuduk jam 3? Apakah saat di pertama sekali mengusap di atas sepatu jam 4? Ini ada riwayat yang kuat sebetulnya. Tapi yang dirajikan banyak ulama adalah sejak dia mulai awal musab. Jadi jam 4 berarti. Jam 4 berarti. Ya. Baik, bukan sejak dia batal wudunya ketika dia tadi dalam memakai dalam keadaan berwudu sepatunya tadi. Baik. Ini kapan memulai? Jadi tadi mana minal hadis ba'dal lubsi, yaitu dibolehkan masa mulai musab itu semenjak dia memakai. Sebenarnya orang bertawadhu untuk salat fajar. Salat fajar dia. Berwudu untuk salat fajar. Kemudian dia pakai sepatunya atau khufnya atau kausnya. Kemudian setelah terbit matahari, batal wudunya. Kemudian dia tidak berwudu. Kemudian dia berwudu sebelum salat zuhur saja. Dia sebelum salat fajar, salat subuh, dia berwudu sempurna, cuci kaki, kemudian dia baru pakai khufnya. Dia pakai khufnya atau sepatunya atau kausnya, ya. Nah, kemudian setelah terbit matahari batal wudunya. Kemudian dia tidak berwudu kecuali sudah jam 11 mau salat zuhur umpamanya. Maka masa mulai dihitung adalah apakah semenjak terbit matahari ketika wudunya batal tadi? Ini pendapat sebagian ulama, ya. Wa qala ba'du iftida'uha min haitsu tawaddu' qabla dhuhri. Jadi ada yang berpendapat adalah mulai saat jam 11 dia sebelum zuhur itu yang dihitung. Ini ada dua pendapat yang berbeda, yang sama kuat, tapi Allahu a'lam, yang rajih ada awal semenjak dia mengusap di atas sepatunya. Itu dihitung jam 11. Jadi jam 11 sebelum zuhur besok sudah enggak boleh lagi dia. Jadi salat zuhur besok sudah enggak boleh lagi dia mengusap atas sepatu. Kecuali dia belum batal wudunya. Kalau sudah lewat dari 24 jam, ya batal. Masanya sudah batal. Tadi kan salah satu membatalkan musab tadi adalah wudunya adalah ketika sudah lebih masa waktunya. Yang ketujuh adalah mengusap di atas warna gips atau perban dan imamah dan khimarun nisa, yaitu kerudung, ya, kerudung wanita. Al-jabira, yaitu yang disebut jabira itu adalah itu kita kalau dicipkan ada gip, ada kayu atau awat kayu yang dipasang kalau orang patah atau apa atau luka, ya, kal gips, ya, gips, ya, su gips. Jadi yang diikat karena patah untuk liyujbaru wa yatala'am agar lurus kembali dipasang itu. Nah, bolehkah diusap nih di bagian itu? Nah. Yang keempat pula mengusap di atas perban, ya, lakfaf wal lusuk, perban yang dipakai untuk luka. Ya, tapi bukan patah, tapi dia luka, cedera, robek atau apa, ya kan toh? Kecelakaan toh. Yang diletakkan di atas lukanya. Maka semua ini boleh diusap. Kita berwudu, kemudian tangan kita luka sini atau bagian yang luka, kita cukup mengusap di atasnya saja. Kemudian bagian yang lain kita cuci gitu pakai air. Nah gitu maksudnya. Bagian yang tertutup. Bagian yang tertutup itu. Yang diperban itu. Atau bagian yang tadi di... Ya. Baik. Ya. Jadi pukulan dalam boleh. Ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan. Ya, mana yang diusap itu saja, mana yang dipakai itu aja yang diusap, yang lainnya tetap dicuci. Kecuali bagian dicuci ini akan membahayakan bagian yang ditutup ini. Itu baru diusap semua. Fa in tajawaza qadra al-haja lazima naz'a ma zada 'ala haja. Ini pendapat ulama, jika melebihi ya dari kebutuhan maka dia harus pemanya yang sakit di sini saja. Ya, tetapi gipsnya panjang gitu kan. Itu yang maksud itu, melebihi dari kebutuhan. Terlalu gede, terlalu berlebihan. Nah, gimana itu? Para ulama mengatakan bagian ini yang lebih ini, kalau tidak membahayakan boleh dibuka, dibuka. Kalau enggak, ya biarkan saja boleh diusap. Itu di antara. Kemudian, boleh. Nah, kalau ini beda dengan masalah kufain tadi. Kalau kufain kan enggak boleh. Kalau kita janabah mandi besar, ya, hadas besar, enggak boleh ya. Kalau hadas besar tidak boleh. Kita mandi... Karena luka atau patah ini, enggak mungkin air masuk, kita ginikan, pamannya kita. Nah, ini diusap saja, kalau mandi ataupun berwudu. Nah. Kemudian, apakah ada masa tertentu? Enggak ada. Enggak seperti dari menyapu, mengusap di atas dua sepatu. Masuk di atas dua sepatu kan ada masanya tadi. Orang yang mukim satu hari satu malam, orang yang musafir 3 tahun, tapi kalau ini sampai sembuh, sampai tidak diperlukan lagi. Nah, itu bedanya. Nah, ini kan karena darurat ya kan. Jadi tidak ada waktu ditentukan ya. Sampai ya balun salaiha ila nasi'ah. Jadi boleh diusap terus sampai sembuh. Nah. Dalil tanah ini adalah bahwa mengusap di atas gips tadi atau perban tadi ya, darurat. Wa darurat qadir bi qadriha. Jadi karena darurat ini itu menyebabkan bolehkan ya. Itu bedanya antara mengusap di atas gips atau perban dengan mengusap di atas dua sepatu tadi, itu bedanya. Harus bedakan. Kalau mengusap di atas dua sepatu tadi tidak boleh, kalau dia junub harus dibuka. Kalau ini dia junub ya enggak dibuka. Kalau mengusap di atas dua sepatu tadi apa? Ada batasan waktunya. Kalau ini enggak sampai sembuh. Gitu. Nah. Kalau tadi hanya sepatu saja, di bagian kaki saja kan. Kalau ini enggak di bagian kaki kan, kepala kah? Iya kan? Pokoknya dari anggota bagian wudhu yang lainnya boleh diusap bagian yang di perban ataupun di gips tadi. Nah. Baik, ya. Jadi, penting nggak kira-kira kita belajar agama ya? Kan kadang-kadang kan orang kesulitan gitu ya. Di rumah sakit atau yang cedera, kecelakaan, segala macam. Agama kita ini perlu kita jelaskan, kita belajar. Ada anggota keluarga kita perlu dijelaskan, dia ingin sholat, ya, dapat musibah atau semacam. Ini pentingnya. Apalagi dengan musim adanya fikih-fikih atau adanya bencana, bagaimana hukumnya sholat, segala macam. Ini perlu kita pelajari. Kemudian juga, boleh juga mengusap di atas imamah. Imamah. Ya. Imamah yang maksud adalah imamah yang memang dibelit-belit, yang susah membukanya. Kenapa dimudahkan oleh agama boleh itu? Karena menyulitkan kalau dibuka. Apalagi kalau juga musim dingin. Seperti itu ya. Nah. Jadi menyulitkan. Itunya. Itu dimudahkan. Yaitu. Wayama yu'am memubih ras. Itu yang di'am. Jadi memang dimakan amama. Karena menutup semua kepala dibelit gitu kan. Tuh. Jadi kan susah. Ya. Untuk dibuka. Tuh. Mungkin mirip-mirip imamanya orang Mesir. Atau Sudan gitu ya. Tuh, yang. Ya, ekor ada yang mengatakan yang juga yang menutup sampai ke sini dibelit ya, menutup ke sini dan punya ekor ke belakang. Ada yang menyebutkan demikian juga modelnya syarat-syarat para ulama. Tapi umumnya pernah ulama menyebutkan adalah yang menutup semua kepala kemudian juga menyusahkan untuk selalu dibuka, ya akan merepotkan, maka agama membolehkan mudahkan untuk mengusap di atas imamah. Ya itu wa'i bihi ra'su wa ikawir alaihi, ditutup dibalut kepalanya itu. Dalil yang mulakan ini adalah berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW masa ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffain. Ini Rasulullah SAW yaitu mengusap di atas imamahnya dan depan kepalanya ya, kening di sini dan juga di atas dua sepatunya atau khuffainnya. Jadi musim dingin orang pakai. Jadi boleh. Dia cuci mukanya kemudian tangan, imamahnya diusap, kini langsung ke telinga, langsung juga kaki diusap juga. Kalau dia memecah dua sepatu atau khufain tadi atau kaus. Baik. Kemudian juga hadis lain ya yang diriwayatkan Imam Muslim juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah khufaini wal khimar. Bahwa Rasulullah SAW mengusap di atas dua sepatunya, khufainnya dan khimar-khimar tadi artinya yang diikat di kepala itu. Ya. Yani imamah, khimar itu arti maksudnya imamah gitu. Wal mas'alaiha laisa lahu waktu muhaddad. Nah, ini enggak ada waktu ketentuannya. Walakin lasaka sabilul ihtiyat, tetapi sebagian ulama menganjurkan kalau dipakai ukuran waktu sebagaimana yang ukuran menyapu di atas mengusap di atas dua sepatu tadi boleh. Lakana hasanan, ada yang mengatakan itu lebih baik. Jadi yang ada itu hanya konvensinya. Kalau imamah tidak ada, apa ketiga hari bagi mukim satu hari bagi mukim atau tiga hari bagi musafir enggak ada ketentuan waktunya. Ya. Ya ala qadr hajah sebagian ulama menyebutkan adalah secara masih dia butuh. Nah, itu disebut enggak sini. Tapi sebagian ulama ya membolehkan lebih utama untuk ihtiyat. Ini anjur mereka walakin law salaka sabil ihtiyat falam yamsahha illa idza labisaha ala taharah. Jadi ada sebagian mencarakan juga ketika dia memakai harus dia sudah berwudu juga. Sebagaimana dia syaratnya ini sebagaimana yang tidak kita jelaskan tadi sebelum dia memakai kufain atau sepatu atau kaos tadi dia berwudu dulu lalu dipasang imamahnya. Itu pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Ya, kemudian ya illa idza labisaha ala tahara wa fi muddatil muhaddal lil masyi ala khufain, itu harus memakainya dalam keadaan tahara. Kemudian ada yang mengatakan waktunya seperti mengusap di atas dua sepatu, mukim satu hari dan untuk musafir tiga hari itu malam, mukim satu hari itu malam dan yang musafir tiga hari tiga malam. Tapi wallahu alam, setelah ana membaca beberapa pendapat-pendapat yang jelaskan yang untuk imamah ini tidak ada ketentuan waktu. Tetapi di antara syarat mengatakan kalau memakainya harus lebih berwudu dulu, itu lebih kuat pendapatnya. Wallahu alam, dan demi juga kehati-hatian. Kemudian juga masalah kerudung wanita, bukan kerudung biasa ya yang gampang dibuka itu maksudnya. Ini yang model, ada model kerudung ya di yang agak sulit dibuka, khimar istilahnya, khimar yang diikat-ikat semacam itu. Wa ma tughatta bihi ra'suha, yaitu yang digunakan ya tughatti bihi ra'saha, yaitu ama khimarul mar'ah wa huwa ma tughatti bihi ra'saha, yaitu yang untuk menutup kepalanya. Ada semacam, kalau di Sumatera Barat itu ada juga yang semacam apa namanya dulu ya dia, yang sekarang ini adalah pakaian dari salah satu pondok Dinia Putri, itu biasanya agak dililit-lilit gitu ya memakainya gitu. Nah ini memakan waktu untuk masangnya. Wallahu alam, ini termasuk khimar insyaallah ya. Qaulala antum salih, walaupun keutamanya tidak disyariatkan, tidak utama untuk diusap ya, lebih utama untuk dibuka dan dia berwudu. Tapi bila menyulitkan illa idza kana hunaka masyaqqatun fi nazi'ah, tapi susah untuk dibuka dan susah untuk dipasang, nah agama membolehkan dia mengusap ya. Sebenarnya saya sebutkan tadi ada semacam ya wallahu alam yang saya lihat ada model khimar di salah satu ya di Sumatera Barat, itu Dinia Putri perang panjang itu, itu modelnya agak dililit-lilit, jadi agak panjang dan memakan waktu membuka dan memasangnya. Wallahu alam. Jadi ini termasuk hal yang dibolehkan dalam mengusap ketika dia berwudu. Atau lima radun firasiha, atau karena ada sakit kepalanya, kepalanya ada penyakit ya, atau ada gangguan, ada apa namanya, ada cedera atau luka semacam, atau lain sebagainya. Walaukan rasu mulab badan bihna, ataupun ketika juga kepala kita sedang di apa namanya ini ditutup pakai hina, itu istilahnya, ditutup pakai hina. Ya, itu boleh diusap ya, saya enggak? Boleh. Dan lain demikian payujul mas'alahi, dan itu dan lainnya itu dibolehkan untuk diusap saja. Ya. Dipilih Nabi SAW, karena perbuatan Nabi SAW, wa umumun taharatul ra'si fiha syai'un min at-tashil, yang secara umum itu kesucian mengusap kepala itu ada sedikit kemudahan, bertaisir dan toleransi terhadap umat ini. Itu yang dibilaskan tadi, mulai dari hukum apa? Imamah. Kemudian apalagi khimar ya, yang mirip dengan itu yang menyusahkan untuk dibuka. Atau memang ada hal yang menyulitkan untuk selalu dibuka, memakan waktu yang lama dan seterusnya. Baik, itu penjelasan ya tentang masalah khimar. Baik, masalah mandi. Setelah itu masalah mandi insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang ya. Mandi. Kena panjang persoalannya kayaknya. Ya, pas jam 9 ya. Kita cukup di sini dulu pembahasan kita untuk materi insyaallah bab yang ke-7 seputar hukum fikih tentang mandi akan kita bahas insyaallah jumpa kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal kepada akh admin untuk membacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yabarik fiik Ustaz. Untuk ya, pertanyaan ada dari jamaah kita Ustaz, dari Ibu Sri Retno. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Izin bertanya, batas kup bagian atas apakah harus menutup mata kaki atau boleh terlihat mata kakinya Ustaz? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Menurut apa yang dijelaskan para ulama, yang kuat pendapatnya adalah harus menutup mata kaki. Harus menutup mata kaki itu, karena kalau kita berwudu, harus mata kaki itu kan ikut yang dicuci. Maka ulama mengatakan dia harus menutup bagian anggota wudu, mata kaki itu yang biasa kita basuh, itu harus tertutup, jelas. Nah Ustaz, untuk pertanyaan di Zoom cuma satu, atau padahal mungkin diarahkan ke HP Ustaz. One. Ini enggak ada kuota internet ya. Baik, sebentar di buka dulu apa di tethering dulu ininya WA-nya untuk nah, Ustaz, pertanyaan. Untuk hari Sabtu kita masuk ke bab 7 ya Ustaz. Ya, insyaallah. Hukum seputar mandi junub. Iya. Bukan mandi, perkara mandi, bukan junub aja itu. Perkara mandi berarti Ustaz. Ya. Judul ya. Tapi Ustaz. Tafadhal Mas Kabar Ustaz. Belum ada masuk pertanyaan di sini. Nah, Ustaz, kalau begitu. Oh, ada satu. Ada Ustaz. Oh, enggak. Insyaallah, belum ada pertanyaan. Silakan. Tutup aja. Baik. Kalau tidak ada. Nah, Ustaz. Baik. Badan untuk ditutup, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua. Allahu ya, mohon maaf atas jika ada kekurangan dalam penjelasan pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.